Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mbu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada sore hari ini 6 Ramadhan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 11 Mei 2019 Masehi, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari risalah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam karya beliau yang berjudul Wajibuna Tijahi Wulatil Amri Wal Ulama, wajiban kita terhadap pemerintah dan para ulama. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bacakan dari pertemuan kemarin, kecuali 20 hari ke depan, 10 hari yang kedua ini dan 10 hari yang terakhir, kemudian setelah itu Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Yang pertama yang ingin saya ingatkan bahwasanya begitu cepatnya waktu berlalu, bulan demi bulan, pekan demi pekan, hari demi hari, ini adalah sebuah tanda dari sekian banyak tanda yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya yaumul qiyamah akan ditegakkan pada akhir zaman seperti ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, al-Imam Ahmad afwan. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dalam nomor hadis yang ke-10560. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan atau membangkitkan, mendatangkan yaumul qiyamah di tengah-tengah kita sampai nanti suatu saat akan terjadi yang namanya yataqarabuz zaman, saling berdekatannya antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Kemudian dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam fatakuna sanatu kasyahri, maka pada zaman tersebut yang merupakan akhir zaman, satu tahun seakan-akan hanya satu bulan yang kita lewati. Wa yakunu asyhuru kal jum'ati, dan seakan-akan satu bulan yang setelah kita lewati, seakan-akan satu bulan yang telah kita lewati hanyalah satu pekan, serasa satu pekan cepat sekali satu minggu, tapi ternyata itu adalah sudah satu bulan. Wa takunal jum'atu kal yaum, dan satu pekan yang kita jalani seakan-akan itu hanyalah satu hari. Wa yakunal yaumu kasa'ati, dan satu hari yang kita lewati seakan-akan hanya beberapa jam, sebentar sekali, singkat sekali, seperti yang kita rasakan kondisinya saat ini. Sepertinya kemarin baru saja kita mendengarkan hasil isbat dari pemerintah Indonesia bahwa satu Ramadan bertepatan dengan tanggal 5 Mei. Akan tetapi sekarang, atau 6 Mei, afwan. Akan tetapi sekarang kita sudah masuk di 11 Ramadan. Begitu cepat hari yang ada di tengah-tengah kita. Maka ini merupakan salah satu bentuk kejujuran atau alamat kenabian yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengkhabarkan satu ilmu yang gaib yang belum terjadi di zaman beliau tapi telah terjadi di zaman kita sekarang. Seakan-akan kemarin baru hari Jumat tapi besok sudah hari Jumat lagi, cepat sekali, begitu cepat zaman yang ada di tengah-tengah kita, waktu ke waktu yang lainnya. Maka ini merupakan salah satu tanda dari hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khotifillah, yang kedua yang ingin saya ingatkan adalah hendaknya kita sibuk, lebih menyibukkan diri kita lagi dalam beramal saleh di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Tidak ada yang tersisa kecuali sangat sedikit sekali, 20 hari tidak terasa, tahu-tahu 10 hari terakhir akan dekat dengan kita, tahu-tahu Idul Fitr akan berada di tengah-tengah kita, tahu-tahu bulan Ramadan sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Kesempatan kita untuk beramal saleh, kesempatan kita untuk menggapai syurga Allah subhanahu wa ta'ala tinggal sedikit lagi. Siapa yang telah melakukan sekian banyak amalan saleh, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus meminta as-sabat, kekokohan, agar terus dan terus mendapatkan kemudahan dari Allah untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan tersebut. Ketaatan demi ketaatan, qiraatul Quran demi qiraatul Quran, al-qiyam demi al-qiyam, as-salah demi as-salah, as-siyam demi as-siyam, dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh, as-sadaqah demi as-sadaqah. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-sabat. Akan tetapi bagi kita yang masih lalai dengan perkara-perkara duniawi kita, belum kita manfaatkan semaksimal mungkin apa yang ada di bulan Ramadan, pintu Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya pintu-pintu syurga, masih terbuka lebar. 20 hari ke depan Allah subhanahu wa ta'ala masih mempersilahkan semua orang-orang yang ingin melakukan amalan-amalan soleh untuk bersegera menuju pintu syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang telah kita ketahui bersama bahwasanya di setiap malam bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki orang-orang yang nantinya akan dibebaskan. Al-utaqa maknanya adalah yu'tikukallahu minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan kita dari azab api neraka. Artinya Allah azza wa jalla akan mentakdirkan kita sebagai seorang ahli jannah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai al-utaqa'u minan nar dan menjadikan kita sebagai ahlul jannah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan apa yang telah kita bacakan dari pertemuan terakhir, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinukilkan oleh al-musannif hafizahullah wa ra'ah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang merupakan riwayat dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, ketika beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim," apabila seorang hakim menghukumi kasus yang ada di hadapannya, sebuah permasalahan pelik yang ada di hadapannya, kemudian dia berijtihad dan benar dengan ijtihad yang telah dia lakukan, asab falahu ajran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza hakama," akan tetapi dalam kondisi yang lain, dia memutuskan sebuah perkara, "thumma akhta," akan tetapi dia salah, keliru dalam ijtihadnya, keliru dalam keputusannya, maka tetap dia mendapatkan ajrun, tetap mendapatkan satu pahala, tidak gugur sama sekali, tidak mendapatkan pahala, tidak, akan tetapi karena ijtihadnya salah, tidak mendapatkan dua pahala seperti orang yang pertama atau seperti hakim yang pertama. Berbedanya adalah pada keadaan ijtihad. Hadis ini dinukilkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam rangka menjelaskan kepada kita semua bahwasanya para ulama laisu ma'sumin, begitu pula para al-umara, pemerintah, penguasa, al-ulama bukanlah orang-orang yang ma'sum, yang terjaga dari kemaksiatan, dari dosa. Mereka adalah orang-orang yang akan terjatuh di dalam kemaksiatan, tergelincir di dalam sebuah kesalahan. Maka apabila kita mendapati kesalahan-kesalahan mereka, bukan artinya itu merupakan dalih, sebuah alasan besar untuk kita keluar untuk mengkudeta dia, untuk kita keluar tidak mau taat kepada penguasa tersebut, pemerintahan yang sah tersebut. Kenapa? Karena dia salah, demikian, demikian, dan demikian. Karena dia keliru, demikian, demikian, dan demikian. Tidak demikian. Tidak, itu yang menjadi akidah ahli sunnati wal jamaah. Ketika mereka berbuat salah, maka kita meyakini bahwasanya mereka manusia biasa yang pantas melakukan kesalahan. Maka para penguasa, hendaknya kita memberikan doa kebaikan untuk mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang mereka terjatuh padanya. Adapun kita melakukan upaya kudeta, merongrong kekuasaan mereka, maka ini bukan sama sekali solusi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula para ulama, yang insyaallah taala akan beliau jelaskan pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, fa min dhabit ta'ati ulil amri minal ulama'i wal umara. Dan di antara sebuah kaedah penting di dalam kita mentaati waliul amr, pemerintah, dari kalangan para ulama dan dari kalangan para umara, dari kalangan para ulama dan umara. Jadi waliul amr telah kita sebutkan terbagi menjadi dua, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum. Ulil amr di sini terbagi menjadi dua, yaitu al-ulama wal-umara, para ulama dan al-umara, pemerintah, penguasa yang mengatur urusan-urusan kaum muslimin di sebuah negara, di sebuah tempat, di sebuah komunitas muslimin. Mereka adalah al-umara. Ayyakuna dhalika fima wafaqa kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mentaati waliul amr, dalam mentaati al-ulama wal-umara, di antara kaedahnya adalah kita mentaati mereka dalam urusan-urusan yang sesuai dengan Al-Quran, yang sejalan dengan Al-Quran dan sejalan pula dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ma khalafa dhalik, adapun perkara-perkara yang ada di sisi mereka tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya sudah ada unsur kemaksiatan, sudah ada unsur wal'iyadzu billah kebid'ahan, sudah ada unsur kesyirikan dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fa innahu la yajuzu lana an na'khudha bihi ka'inan man kana qailuhu. Maka kita tidak berhak, bahkan tidak boleh untuk taat kepada mereka, siapapun yang memerintahkannya, siapapun yang mengucapkannya, siapapun yang menyuruh kita untuk melakukan hal tersebut, melakukan sebuah perkara, sebuah hal yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setinggi apapun kekuasaan dia, setinggi apapun derajat keilmuan dia, selama yang dia perintahkan adalah perkara kemaksiatan, kesalahan, kebid'ahan, kesyirikan dan yang semisalnya, maka kita tidak boleh untuk taat kepada perintah tersebut. Wa idza akhta'al mujtahidu minal ulama. Kemudian beliau mengatakan, apabila akhta'a al mujtahidu, seorang mujtahid, para ulama itu bertingkat-tingkat, al mutafawitun. Jadi tidak semua ulama itu dikatakan atau dilabeli sebagai ahlul ijtihad. Karena ulama di zaman sekarang, orang yang baru belajar saja atau mungkin tidak diketahui status pendidikannya, dia pernah belajar di mana, siapa guru-gurunya, dan yang seterusnya, itu bisa disebut sebagai para ulama. Ulama yang kita bahas di sini, apa yang dibahas oleh Syekh Al-Fauzan, apa yang ditulis dari awal risalah oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, adalah ulama yang hakiki, bukan ulama yang katanya ulama. Ini harus dibedakan. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang khusus untuk mereka para ulama dan tidak untuk mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai ulama. Dan salah satu tanda besar bahwa orang tersebut adalah ulama yang hakiki, dia tidak akan menyatakan dengan PD-nya, dengan penuh kepercayaan dirinya, dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya, saya adalah seorang ulama, saya adalah, saya, saya, saya. Tidak. Ini bukan salah satu contoh dari ulama. Kita lihat para ulama kita yang ada di zaman sekarang, kita melihat keadaan sejarah atau perjalanan sejarah yang ada di tengah-tengah para ulama kita yang telah wafat alaihim rahmatullahu jami'an wa hafidha man ahya minhum fi waktina hadha. Bagaimana mereka memiliki sikap yang luar biasa, rendah diri, ketawaduan yang sangat luar biasa, tidak dimiliki oleh mereka kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama man tawadda'a lillahi rafa'ah. Inilah yang ada di sisi mereka para al-ulama. Maka kita katakan bahwasanya tidak semua ulama, ulama yang ada di zaman sekarang, apalagi yang mengatasnamakan dirinya ulama, itu disebut sebagai al-mujtahidun, ahli ijtihad, mereka berhak untuk berijtihad. Tidak. Ulama yang hakikilah yang berhak untuk berijtihad. Dan bahkan para ulama yang berijtihad itu terbagi lagi menjadi dua. Mereka yang berijtihad dan ijtihadnya benar, dan mereka berijtihad dan ijtihadnya salah. Apabila ijtihadnya benar, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, kita amalkan. Apabila ijtihadnya salah, menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah, bahkan condong kepada kebid'ahan, misalkan wal'iyadzubillah, menyelisihi akidah-akidah a'immatus salaf, maka tidak bisa kita utarakan apakah apa yang ada di sisi mereka sebagai kebenaran. Tidak bisa kita ikuti apa yang ada di sisi mereka dan kita suarakan sebagai al-haq dan kebenaran yang wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin. Maka dijelaskan oleh beliau, idza akhta al-mujtahidu minal ulama. Apabila seorang mujtahid, seorang ahlul ijtihad, dia melakukan sebuah ijtihad tapi ijtihadnya qaddarullah wa masya'a fa'al, keliru. Fama'jurun ala ijtihadihi. Maka alim seperti ini, ulama seperti ini tetap akan mendapatkan ajr, tetap akan mendapatkan pahala dengan ijtihad yang beliau keluarkan. Seperti contoh yang pernah kita sebutkan pada majelis-majelis yang lalu, bagaimana Al-Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah memiliki sebuah fatwa, memiliki sebuah pernyataan bahwa sa'i itu dilakukan sebanyak 7 kali. Benar, 7 kali. Tapi hakikatnya beliau mensifati satu sa'i itu dari sofa menuju sofa, itu baru dihitung 1. Ternyata pernyataan beliau ini, ijtihad beliau ini adalah ijtihad yang keliru rahimahullahu ta'ala. Yang benar adalah sa'i sampai ke Marwah itu 1. Marwah kembali ke sa'i, Bukit Marwah kembali ke bukit ke Safa, afwan. Safa ke Marwah itu 1. Bukan Safa menuju Safa baru dihitung 1. Jadi sa'i yang dikerjakan oleh Hujjaj Al-Mu'tamirun yang ada di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, tidak dipersyaratkan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm di dalam ijtihad beliau, haruslah Bukit Safa menuju Bukit Safa baru terhitung 1. Jadi 7 kali akhirnya dikatakan oleh para ulama berarti itu 14 kali. Maka ini sebuah ijtihad yang keliru. Maka ketika beliau sebagai seorang alimul kabir rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keliru, tergelincir dalam sebuah hukum, tergelincir pada sebuah kesalahan, maka idza akhta ma'jurun 'ala ijtihadihi, beliau tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah seorang mujtahid, seorang alim, seorang faqih. Ternyata dilihat oleh para ulama, diteliti oleh para ulama, kenapa beliau sampai keliru pada permasalahan yang dasar, manasik dasar seperti ini. Oh, ternyata beliau belum pernah rahimahullahu taala datang ke kota Mekah Al-Mukarramah, mengingat jauhnya jarak beliau dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi beliau belum pernah berhaji selama hidupnya beliau, Al-Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah. Sehingga ketika beliau terjatuh di dalam sebuah ijtihad yang keliru, ijtihad yang khata, maka tidak boleh kita jatuhkan. Ini berarti menunjukkan bahwasanya keilmuan Ibnu Hazm tidak ada apa-apanya. Beliau adalah seorang yang tidak bisa diambil ilmunya dan yang seterusnya. Tidak benar. Satu kekeliruan langsung menutup segala macam kebaikan yang ada di sisi beliau rahimahullahu ta'ala. Maka kata Syekh Al-Fauzan di sini dikatakan fama'jurun 'ala ijtihadihi, seorang yang keliru dalam ijtihadnya maka dia akan tetap mendapatkan pahala karena ijtihad yang telah dia kerjakan. Wala yajuzu lana, dan tidak boleh bagi kita an na'khudha ma akhta'a fi, tidak boleh bagi kita untuk mengambil kesalahan yang ada pada alim ulama tersebut. Wala nantaqis al-alimu idza akhta'a, dan tidak boleh kita menjatuhkan harga diri, menjatuhkan kredibilitas seorang alim tersebut apabila dia bersalah. Apabila mendapatkan satu kesalahan, Al-Imam Ibnu Hazm langsung dihabisi. Al-Imam Ibnu Hazm demikian, demikian, demikian. Didapati satu kesalahan Al-Imam atau Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dalam mentakwil sebahagian sifat Allah Subhanahu wa taala, itu yang disoroti terus. Kesalahan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam mentakwil. Begitu pula Al-Hafidh An-Nawawi dalam mentakwil. Terus itu yang disoroti, kesalahan demi kesalahan yang dimiliki oleh a'immatus salaf, sampai kepada sebuah sikap yang gulu, sampai kepada sebuah sikap yang berlebihan ketika sebahagian dari mereka mengharuskan untuk kita membakar Fathul Bari, membakar karya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Kenapa? Karena Al-Hafidh Ibnu Hajar terjatuh dalam kesalahan. Mau cari kitab sesempurna apa yang ada di dunia ini? Mustahil. Selain Al-Quran tidak ada kitab yang sempurna. Selain Al-Quranul Karim tidak ada kitab yang sempurna. Pasti ada kesalahannya. Berarti tidak bisa belajar orang-orang yang berpemahaman demikian. Ini pemahamannya Al-Haddadiyah. Ketika mereka mengatakan bahwasanya satu kesalahan para ulama harus dihukumi. Semuanya salah. Tidak ada kata maaf untuk mereka. Fathul Bari yang mengarang adalah Ibnu Hajar, Al-Hafidh. Ada satu kesalahannya, dua kesalahannya, tiga kesalahannya. Sekian banyak karya beliau. 28 jilid, 30 jilid. Tidak teranggap sekian banyak ilmu fawaid yang ada di sisi beliau hafizahullah atau arahimahullah ta'ala, dibakar, tidak bisa bermanfaat. Kitab siapa yang mau diambil? Tidak ada kitab yang sempurna melainkan atau melainkan Al-Quranul Karim yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iqati fillah ya ra'akumullah. Kalamullah, ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran, itulah yang paling sempurna. Yang mau kita setarakan dengan apa? Tidak ada dari kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab para ulama adalah kitab-kitab yang jelas ada kesalahan satu dua, satu dua. Akan tetapi dijelaskan di sini oleh beliau, la nantaqisul alimu idza akhta'a, atau la nantaqisul alima idza akhta'a, tidak boleh kita merendahkan seorang alim apabila beliau bersalah. Dilihat dulu kesalahannya, apakah memang kesalahan itu murni dari beliau? Telah datang al-haq kepada beliau, telah datang hadis Nabi alaihi salatu wassalam kepada beliau, telah datang ayat Al-Qur'an kepada beliau, tapi beliau campakkan begitu saja. Kalau itu mungkin, berarti beliau adalah seorang mutakabbir yang menolak al-haq. Tapi ternyata diteliti, oh Al-Hafidh Ibnu Hajar jatuh di dalam kesalahan karena ketidaktahuan beliau. Oh Al-Hafidh An-Nawawi terjatuh dalam kesalahan karena kejahilan beliau. Oh Al-Hafidh Ibnu Hazm terjatuh dalam kesalahan karena ketidaktahuan beliau, kejahilan beliau. Lantas bagaimana? Tidak mau dikatakan sebagai seorang Haddadiyah sementara memiliki sikap-sikap yang terlalu ekstrim dalam menghadapi kesalahan-kesalahan para al-ulama. Aw nahuttu man min qadrihi, atau kita langsung menjatuhkan kadar diri yang dimiliki oleh seorang alim tersebut. Bal nad'u lahu wa nastaghfirulah, bahkan yang wajib bagi kita apabila mendapati satu kesalahan, dua kesalahan dari para ulama dan ternyata kita ketahui, oh ini tidak sengaja karena memang belum sampai ilmu kepada beliau. Apa kita mencela apabila Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak pernah haji? Tidak mungkin, karena itu wakil yang ada, kenyataan yang ada. Oh, berarti kita mengatakan bahwa Ibnu Hajar tidak sempurna keislamannya, rukun Islam yang kelima belum beliau lakukan. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Kemana-mana pembahasan yang dibawa. Tidak bisa begitu, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita harus insaf, harus adil dalam menyikapi sebuah kesalahan yang ada di sisi seorang alim. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa menjadi celah bagi ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah wal dalal, untuk menjatuhkan seorang Al-Hafidh Ibnu Hazm, kita buka celah itu lebar-lebar, pintu itu luas-luas. Oh ternyata beliau belum pernah berhaji, disikat, diserang, belum sempurna keislamannya, belum pantas menjadi seorang alim, belum, a'udzubillah minadh-dhalal wal hawa, tidak pantas seperti ini. Berarti dia tidak faham tentang kadar seorang alim ulama yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, disetarakan persaksian ulama dengan persaksian malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. disandingkan, setara. Lantas ketika kita membela Al-Hafidz Ibnu Hazm, Ibnu Hajar, An-Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya, atau mungkin membela Syekh Rabi' Ibn Hadi, dikatakan ya'buduna Rabi'an, a'udzu billahi minadh dhalali wal hawa. Au nahuttu min qadrihi, tidak boleh kita nahut menjatuhkan harga diri beliau, bal nad'u lahu wa nastaghfirullah, yang wajib kita mendoakan, memintakan ampun. Kalau tahu satu kesalahan, dua kesalahan, mintakan ampun, ya Allah ampunilah guru kami, ya Allah ampunilah para ulama as-salaf, ya Allah ampunilah karena mereka belum tahu, karena belum sampai kepada mereka ayat Allah, belum sampai kepada mereka ayatmu, belum sampai kepada mereka hadis nabimu, dan yang seterusnya. Dulu tidak semudah sekarang. Dulu untuk mendapatkan sebuah hadis seperti yang telah kita ketahui bersama, harus jalan berbulan-bulan mengendarai onta di tengah padang pasir. Bahkan sebagian para imatus salaf ternukil sejarah mereka harus minum, mohon maaf, air seninya mereka sendiri. Saking keadaan yang betul-betul tidak bisa kita bayangkan kesulitannya, luar biasa. Tapi ijtihad atau juhud yang ada di sisi mereka, kesungguh-sungguhan yang ada di sisi mereka, luar biasa. Dan dengan jerih payah mereka, kesungguh-sungguhan mereka lah, kita bisa menikmati sekian banyak karya-karya ilmiah. Satu kali duduk buka Sahih Bukhari 7000 hadis. Sekali duduk buka Sahih Muslim 7000 hadis. Sekali duduk buka Sunan Abi Daud 5000 hadis. Sekali duduk buka Musnad Imam Ahmad 15000 hadis. Berapa hadis? Satu hadis 15000 hadis. Bukan satu hadis yang kita dapatkan. Mereka satu hadis harus 3 bulan perjalanan. Kita 15000 hadis cuma 3 menit buka. Luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi benar firman Allah Azza wa Jalla itu maha benar. Shadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar, maha agung. Qalilun min wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Para talabatul ilm di zaman sekarang jarang yang mau bersyukur. Sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan, berikan untuk mereka, dipaparkan ini loh ilmu-ilmu syar'i. Tinggal kalian buka, tinggal kalian sibuk untuk belajar. Tapi ya sekian banyak juga kendala-kendala seorang untuk menuntut ilmu. Karena tidak bertambah zaman, kecuali zaman tersebut akan penuh dengan fitnah. Wal'iyadzu billah. A'adzanallahu minal fitan, ma dhahara minha wa ma batan. Wa naqul, setelah kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan mereka, kita doakan kebaikan untuk mereka, kita katakan, huwa jitahada wa badzala wus'ahu. Walakin, laisa kullu mujtahidun atau laisa kullu mujtahidin musibun wal hakamu fi hadza huwa al kitab was sunnah. Ketika kita mendapati seorang alim keliru, Al Hafidz Ibnu Hajar salah, Al Hafidz An-Nawawi salah, Al Hafidz Ibnu Hazm salah, ijtahada, mereka melakukan sebuah ijtihad, mereka telah bersungguh-sungguh, mereka telah mencari bahsul masail, dicari permasalahan itu, hukum-hukum syar'i yang ada, permasalahan-permasalahan dengan teliti mereka cari, wa badzala wus'ahu, dan mereka telah sungguh-sungguh di dalam mencari hukum-hukum syar'i tersebut. Walakin, akan tetapi, laisa kullu mujtahidin musibun, tidak semua orang yang berijtihad, tidak semua orang yang mencari hukum-hukum syar'i, meneliti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala ini musib. Pasti benar, belum tentu. Semua ulama pasti benar, semua ulama pasti ma'asum. Ini bukan akidahnya ahlu sunnah. Ini akidahnya kaum sufiyah. Seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Akidahnya ahlu sunnah, para ulama adalah ahlu ijtihad. Mereka berhak untuk berijtihad. Tapi apakah mungkin mereka melakukan sebuah ijtihad yang keliru? Mungkin. Dan mereka adalah orang yang mungkin keliru. Bahkan sangat mungkin keliru. Kullu bani Adam khata'. Kecuali mereka-mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan aib apabila kita mengatakan akhta'a Rabi'un, misalkan telah salah Syekh Rabi', akhta'a Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, telah salah Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, bukan aib. Akhta'a Al-Imam Al-Bukhari, akhta'a Al-Imam Muslim, akhta'a Al-Hafidz Ibnu Hajar, akhta'a a'immatus salaf. Kita katakan sebagai mereka akhta'u fi ijtihadatihim. Ini bukan satu aib. Mereka manusia biasa, kita tidak mengkultuskan mereka. Kita mentauqir, menghormati mereka. Ketika mereka salah, tugas kita itu tadi kata beliau, Yang pertama, tidak boleh kita jatuhkan kredibilitas mereka. Yang kedua, ayo tolong, kalau kita tahu mereka salah, kita juga istighfar untuk mereka. Jangan sudah mereka salah, kita jatuhkan harga dirinya, kita caci maki, kita bakar karya-karyanya, kita jadikan mereka sebagai kambing hitam atas kesalahan-kesalahan yang ada, terus tidak mau lagi beristighfar. Mereka sudah jatuh tertimpa tangga, kasihan. Maka kita harus menjadi orang-orang yang beristighfar atas kesalahan-kesalahan yang ada di sisi para al-ulama. Kita katakan wujtahada, seorang alim berijtihad, wa badala usahu, dia telah mengeluarkan segala macam daya upayanya, usahanya untuk mengeluarkan sebuah hukum. Walakin laisa kullu mujtahidin musibun, bukanlah semua orang mujtahid, semua alim ulama yang berijtihad pasti dia benar, belum tentu. Dan itu bukan satu keharusan. Bisa mereka benar, bisa juga mereka salah. Sebagaimana mereka bisa benar, begitu bisa salah. Wal hakamu fi hadza huwal kitab was sunnah, dan tolak ukurnya, parameternya, barometernya apa? Al-Qur'an as-sunnah. Inilah kenapa kita diminta kepada atau diminta untuk kembali kepada Al-Qur'an was-sunnah. Atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Atti'ullaha wa atti'ur rasul. Al-Qur'an sunnah, harga mati. Al-Quran sunnah tidak bisa diganggu-gugat. Al-Quran sunnah tidak bisa dianulir. Al-Quran sunnah sudah paten, sudah baku, gak akan bisa lagi untuk digoyang. Maka apapun pendapat dari para ulama, apapun perintah dari umara, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah. Menyelisih Al-Quran sunnah, mohon maaf, tidak bisa kita ikuti. Kainan mengkat, siapapun yang memerintahkannya, siapapun yang mengatakannya. Walabudda min hadhihi dhabit fi ta'atil ulama'i wal umara, dan ini adalah kaidah yang harus kita fahami ketika kita mentaati para ulama, ketika kita mentaati para umara. Fa idza khalafna al amira aw khalafna al alima fi khata'in wa lam nuwafiqhu alayhi, laysa ma'na dhalika an nakhruja ala waliy al amri wa nukhalli ata'atahu aw nastahtir bil ulama limujarradi khata'in hasala min ba'dihim, atau nastahtir bil ulama limujarradi khata'in hasala min ba'dihim. Kemudian kata beliau, wala budda min hadhihi dhabit fi ta'atil ulama wal umara, maka kaidah ini sangat perlu ketika kita mentaati para ulama, mentaati para al umara. Fa idza khalafna al-amir, apabila kita menyelisihi seorang penguasa, au khalafna al-alima, atau kita menyelisihi pendapat seorang alim, nasihat seorang alim, fi khata'in, karena penguasa dan seorang alim tersebut, pemerintah dan seorang alim tersebut telah memerintahkan, telah mengeluarkan sebuah pernyataan, sebuah perintah, sebuah statement yang keliru, khata', yang salah. Kalau salah di sini berarti kita sudah memahami tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam nuwafiqhu alaih, dan kita tidak setuju dengan apa yang mereka keluarkan tersebut dari perintah, statement dan yang seterusnya. Laisa ma'na dzalika an nakhruja 'ala waliyil amri, bukan berarti ketika kita tidak sejalan dengan satu perintah dari penguasa, tidak sejalan dengan satu perintah dari seorang alim, satu nasihat, satu hukum, satu fatwa dari mereka atau dari seorang alim, laisa ma'na dzalik, bukan maknanya an nakhruja 'ala waliyil amri wa nukhalli ata'atahu wa nastahtir bil ulama limujarradi khata' hasala min ba'dihim, bukan berarti kita boleh untuk khuruj 'ala waliyil amr, untuk memberontak kepada pemerintah yang ada. Kita mengumpulkan massa untuk mengkudeta pemerintahan yang zalim. Kita mengumpulkan massa, menggerakkan massa untuk merongrong kekuasaan mereka. Kita mengumpulkan massa untuk menjadikan kanan dan kiri masyarakat, warga menjadi gaduh. Ini bukan cara Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ketika mereka toh mengeluarkan sebuah pernyataan, mengeluarkan sebuah hukum, mengeluarkan sebuah perintah, menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah. Dalam satu perkara itu yang tidak kita taati. Tapi perkara-perkara yang lain, yang masalah perkaranya duniawiyah, enggak ada kaitannya dengan perintah-perintah, enggak ada kaitannya dengan larangan-larangan, enggak ada kaitannya dengan Al-Quran, sunnah yang dicemooh, yang diselisihi, ya sudah kita taati terus. Fi baqiyatil ahkam, fi baqiyatil umur, dalam perkara-perkara yang lainnya. Adapun satu perkara yang menyelisihi tersebut, itu saja yang kita tidak taati. Misalkan kita diperintahkan oleh penguasa yang ada, wal'iyadzu billah, untuk tidak boleh mengumandangkan adzan. Dilarang, tidak boleh untuk mengumandangkan adzan di masjid-masjid. Ketika adzan masuk, tidak boleh ada satu orang pun yang mengumandangkan adzan. La bil mukabbir saut wala bidun mukabbir saut. Tidak pakai mikrofon wala tanpa mikrofon. Semuanya tidak boleh. Ini ketaatan. Kalau kita ini perintah, afwan, ini perintah. Kalau kita taat kepada perintah ini, berarti kita tunduk kepada perintah manusia dan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang benar bagaimana? Tetap kita kumandangkan azan. Kita selisihi perintah tersebut. Tapi bukan berarti ketika kita selisihi perintah tersebut, kita tidak ambil perintah yang ada, perintah yang telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah tadi, kita mengumpulkan massa untuk membuat makar, untuk mengkudeta pemerintah yang ada. Ini pemerintah sudah zalim ini, sudah kafir ini. Kekuatan kita di mana? Tapi itu anggaplah kufran bawahan. Itu adalah kekufuran yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Tayyib. Kekuatan kaum muslimin sekarang apakah mampu untuk mengkudeta pemerintah yang ada? Adanya malah kemudharatan yang lebih besar nanti. Sekian banyak pertumpahan darah, sekian banyak darah-darah kaum muslimin, masyarakat sipil yang menjadi korban, tidak dibenarkan oleh Islam. Kaum muslimin adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, darah-darah mereka haram untuk ditumpahkan. Harta-harta mereka haram untuk dirampas. Harga diri mereka haram untuk direndahkan. Benar-benar terjaga seorang muslim, apalagi komunitas muslimin, apalagi kaum muslimin, apalagi masyarakat muslimin, sekian ratus juta jiwa yang ada di negara kita ini. Tidak bisa dengan satu dua pertimbangan yang sangat ringan lantas kita mau mengkudeta pemerintahan yang ada dengan judul mengkudeta karena telah melakukan kekufuran. Wa'iyadzubillah. Hati-hati dari syubhat-syubhat yang ada. Wa nukhalli ta'atahu. Dan kita berlepas diri dari ketaatan secara totalitas, secara menyeluruh kepada perintah atau pemerintah atau penguasa yang ada. Tidak dibenarkan yang demikian. Au nastahtir bil ulama, atau mungkin dari para ulama memerintahkan kita kepada satu kesalahan, satu kekeliruan, satu dosa, kemaksiatan. Wa'iyadzubillah. Nastahtir bil ulama, seorang alim misalkan memerintahkan kita untuk berdusta atau memerintahkan kita untuk melakukan satu hal yang tidak pantas, keluar dari Al-Qur'an, keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limujarradi khata'in hasala min ba'dihim, lantas kita menjadikan itu sebagai sebab bahwa alim tersebut adalah seorang yang jelek, alim tersebut, tanpa kita harus tasabbut, tanpa kita tabayyun, kenapa dia melakukan hal yang demikian? Kenapa? Ini kan harus tabayyun, tathabut. Kenapa yang demikian terjadi? Kenapa yang demikian keluar dari pernyataan atau statement alim tersebut? Padahal alim ini ma'ruf dengan sunnahnya misalkan, ma'ruf dengan kesalafiannya, ma'ruf dengan kemurniannya dalam akidah. Tapi ternyata satu waktu jatuh dalam sebuah kesalahan, langsung kita hapus semua kesalahan-kesalahan atau kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan dan ada pada seorang alim tersebut. Limujarrat khata'in, karena satu kesalahan, hasala min ba'dihim, yang ada pada sebahagian ulama tersebut. Bal nahtarimuhum, bahkan sikap yang benar adalah kita tetap menghormati mereka. Wa in akhta'u, walaupun mereka telah berselisih atau walaupun mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Wa nuti'ul umara, dan kita tetap mentaati para penguasa wal ulama dan para malam ya'muru bima'asiyatin, ketika mereka memerintahkan kita pada perkara-perkara ketaatan, tidak memerintahkan kita kepada perkara kemaksiatan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, inilah sikap ahlu sunnati wal jamaah dalam menyikapi kesalahan yang ada di sisi para umara, kesalahan yang ada di sisi para al ulama. Tidak dengan satu kesalahan, dua kesalahan, lantas kita jadikan para ulama tersebut tidak ada harganya. tidak dengan satu kesalahan yang ada pada umara, lantas para umara tersebut, penguasa tersebut kita hukumi sebagai penguasa taghut yang tidak berhak sama sekali untuk didengarkan. Dia adalah pemerintah syaitan dan yang seterusnya. Tidak demikian ahlu sunnah dalam menyikapi kesalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Amma man yakhruja ala atau man yakhruju ala ulama ala ula wa ala ulatil umur bisababi khata'in yahsulu minhum fahumul khawarij wal mu'tazilah. Adapun dijelaskan oleh beliau, man yakhruju ala ulama, siapa yang menjatuhkan kredibilitas, harga diri para ulama, tidak menghargai sedikit pun hasil kerja keras dari para ulama tersebut, karya-karya ilmiahnya dibakar dan yang seterusnya. Wa'ala wulatil umur, dan kelompok-kelompok yang ingin merongrong kekuasaan pemerintah yang ada, pemerintahan yang sah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Dengan satu sebab, khata, kesalahan, kekeliruan yang ada di sisi mereka para wulatul umur, kesalahan, kekeliruan yang ada di sisi para ulama tersebut. Yahsul minhum, yang pernah mereka lakukan. Fahumul khawarij wal mu'tazilah, maka yang demikian adalah kebiasaan yang dimiliki oleh kaum khawarij, kebiasaan yang dimiliki oleh kaum al-mu'tazilah wal iyadu billah. Amma ahlu sunnah, adapun ahlu sunnah kata beliau, wal jama'ati, ahlu sunnati wal jama'ah, fahum muqimuna ala ta'atil ulama'i wal umara fima wafaqal kitab was sunnah. Amma ahlu sunnah wal jama'ah, adapun ahlu sunnati wal jama'ah, fahum muqimuna ala ta'atil ulama, mereka adalah orang-orang yang akan tetap mentaati para ulama, akan tetap mentaati para penguasa pemerintahan yang sah, fima wafaqal kitab was sunnah, selama mereka sejalan dengan jalannya Allah, sejalan dengan jalannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tadhirun amma khalafa al-kitab wa sunnah wa la ya'maluna bihi wa la yamtathilunahu, dan mereka minta uzur, ahlu sunnati wal jamaah meminta uzur, meminta maaf kepada para ulama dan kepada para umara ketika mereka memiliki sebuah pernyataan, sebuah hukum, sebuah fatwa yang ternyata menyelisih Al-Quran, yang ternyata menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala ya'malun, mereka meminta maaf untuk tidak mengamalkan, untuk tidak merealisasikan, mempraktekkan apa yang menjadi perintah-perintah tersebut karena menyelisih Al-Quran, karena menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yamtathilunahu, dan mereka sama sekali tidak akan mempraktekkan apapun yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Apa kata beliau? Wa yunasihuna man hasala minhul khata. Ini poin yang sangat jarang dimiliki oleh ahlul bid'ah wal ahwa terhadap para ulama. Wa yunasihun, dan mereka ahlu sunnati wal jamaah akan terus tetap menasehati umara yang keliru tersebut, penguasa yang keliru tersebut, terus dinasehati. Kenapa kok keluar sebuah perintah untuk tidak boleh mengumandangkan azan? Terus nasehat, satu kali, dua kali, satu majelis, dua majelis, terus tidak berhenti dari nasehat. Ini ahlus sunnati wal jamaah. Kalau al-khawarij wal mu'tazilah, wah ini kafir berarti pemerintahan ini. Masjid enggak boleh mengeluarkan suara azannya. Atau mungkin sebahagian mengatakan suara azannya volumenya harus dikurangi, tidak boleh mengganggu orang kanan dan kirinya, masyarakat kanan kirinya, warga kanan dan kirinya. Wah, ini pemerintah taghut, pemerintah kafir, monyet-monyet berseragam coklat katanya. A'udzubillah minadh dhalal wal hawa. A'udzubillah min badhi'il lisan. Kalau sudah akidahnya jelek, yang keluar dari lisannya biasanya sesuai dengan akidahnya. Biasa untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang a'udzubillah, untuk mengeluarkan saja berat lisan ini. Tapi di setiap ceramah-ceramahnya mereka, pentolan-pentolan khawarij al-mu'tazilah, mudah untuk mengeluarkan a'udzubillah minadh-dhalal hawa. Mudah sekali untuk mencela pemerintah, presiden kita demikian, polisi, TNI, Polri, dan luar biasa. A'udzubillah minadh-dhalal wal hawa. Cemoohan demi cemoohan. Seakan-akan tidak ada harga dirinya lagi. Penguasa yang ada, pemerintah yang ada, instansi-instansi yang ada, padahal mereka sudah berjuang untuk melakukan hal tersebut, menjaga stabilitas keamanan Indonesia khususnya negara kita. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ahlussunnah wal jamaah berbeda dengan mereka, khususnya al-khawarij wal mu'tazilah. Nah, ahlussunnah menghadapi kesalahan yang ada di sisi para ulama akan menasihati. Satu kesalahan, dua kesalahan, dinasihati. Kalau misalkan orang yang sudah wafat gimana? Para ulama yang sudah wafat gimana? Ya dicari uzurnya, seperti tadi kesalahan Al-Hafidz Ibnu Hajar, kesalahan Al-Hafidz Nawawi, kesalahan Al-Hafidz Ibnu Hazm, dan selain-selainnya dari para ulama yang pernah terjatuh di dalam kekeliruan, kesalahan Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, tidak ada yang selamat dari kesalahan. A'imatul al-madhahib al-arba'ah, Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, semuanya punya kesalahan. Gimana kalau sudah wafat? Ya dicari uzurnya. Mungkin mereka belum mengetahui hadisnya, mungkin mereka. Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah dalam sekian permasalahan fiqih, sekian masail al-fiqhiyah, menyelisihi ucapan-ucapan jumhur, menyelisihi Al-Imam Malik, menyelisihi Al-Imam Ahmad, menyelisihi Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah. Beliau memiliki fatwa boleh seseorang menikah tanpa adanya wali. Kalau kita tidak menghargai seorang al-imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah, alimun kabir, habis, disikat. Abu Hanifah, demikian, demikian, demikian. Jangankan Abu Hanifah, seperti majelis-majelis yang lalu telah kita sebutkan, Uthman ibn Affan disikat oleh mereka, kaum Khawarij, A'id al-Qarni wa man ma'ah, Salman al-Audah wa man ma'ah. Sahabat sekelas ahlul jannah tidak selamat dari jeleknya lisan mereka, apalagi hanya sekedar a'immatus salaf. Ahlus sunnah tidak demikian. Kesalahan al-imam Abu Hanifah rahimahullah, mungkin beliau belum sampai kepada hadis yang menunjukkan bahwa wali itu merupakan syarat. Mungkin terus sekian banyak uzur diberikan oleh ahlus sunnah kepada para ulama yang terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan. Ini bagi mereka yang telah wafat. Yang masih hidup bagaimana? Yang masih hidup ya dipersilahkan. Yunasihunahu, dinasehati. Satu hari, dua hari, satu pekan, dua pekan, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun. Terus sabar, nasihat. Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Umair 15 tahun sabar dalam menasehati seorang mubtadi', tanpa saya menyebutkan nama di sini. 15 tahun beliau sabar. Nasehat 15 tahun. Kita kadang-kadang nasehat 3 hari sudah, ya Allah, berat hati ini. Syekh Rabi bayangkan 15 tahun sabar untuk menasehati seorang pentolan ahlul bid'ah wa dhalal. 15 tahun ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemana kesabaran kita mau dibandingkan Syekh Rabi? Sekarang katanya Syekh Rabi Ibn Hadi Umair hafidhahullah wa ra'ah terjatuh di dalam satu kesalahan, bahkan irtakaba kabiratan. Beliau telah melakukan satu dosa besar. A'udzubillah minad dalal wal hawa. Aina an-nasiha? Mana nasihatmu ya rajul? Ya la azhar. A'udzubillah minad dalal wal hawa. Irtakaba kabiratan. Syekh telah melakukan satu dosa besar. Kenapa? Karena telah mengucapkan sebuah ucapan yang tidak diucapkan pada muslim yang paling rendah keadaannya, kedudukannya. Adnal muslim itu tidak akan mengatakan, tidak akan dikatakan sebagai seorang yang muhaddun lillahi wa rasulih, orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tapi Syekh Rabi sudah mengucapkan satu kalimat, yaitu muhaddun lillahi wa rasulih kepada Syekh kami, kata dia, Muhammad ibn Hadi. Hati-hati Syekh Rabi, Muhammad bin Hadi muhaddun lillahi wa rasulih, menyelisihi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, berarti Muhammad bin Hadi kafir. Oh, ini tuduhan dari Syekh Rabi. Berarti ketika Syekh Rabi sudah menuduh Muhammad bin Hadi sebagai seorang yang kafir, irtakaba kabiratan, berarti Syekh Rabi telah melakukan satu dosa besar. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Ini menunjukkan jahilnya si rajul. La Azhar namanya, dari Mesir. Namanya Azhar. Tapi sebahagian para masyayikh mengatakan Lazhar. Lazhar itu singkatan, maksudnya La Azhar, bukan orangnya Azhar dia. Berasal dari Mesir, katanya ulama Mesir yang memiliki ilmu sekian, sekian banyak, sekian tinggi, sekian guru, luar biasa. Junjungannya dan sanjungannya, pujiannya, apalagi musafiqah dari Indonesia kepada La Azhar ini. Syekh Rabi dianggap seperti itu. Kemana nasihatmu wahai Azhar kepada Syekh Rabi? Nasihat ada tidak? Walaupun dengan tulisan, Syekh, engkau mengatakan Muhammad bin Hadi muhadillahi wa rasuli. Ini bentuk takfir loh Syekh, hati-hati antum. Apakah aib demikian? Tidak, Syekh Rabi akan legowo. Oh iya subhanallah. Bertaubat, mudah Syekh untuk rujuk. Tapi kenapa ini menunjukkan kejahilannya Al-Azhar tadi? Ternyata dibahas oleh para al-ulama a'immatus salaf. Apakah benar makna muhat lillahi wa rasulih ini khusus untuk kafir? Memiliki makna kafir, muhat lillahi wa rasulih. Dia telah menentang Allah, dia telah menentang Rasulnya. Ternyata tidak. Syekh al-Islam Ibn Taymiyah berfatwa. Syekh al-Uthaymin berfatwa. Syekh Ahmad al-Najmi berfatwa. Sekian banyak masyayikh a'immatus salaf memiliki fatwa, penjelasan dalam perkara-perkara ini. Kesimpulannya, muhad lillahi wa rasulih tidak memiliki makna satu, yaitu kafir. Bisa jadi muhad lillahi wa rasulih ketika seorang melakukan sebuah kebid'ahan. Kebid'ahan dikatakan menentang Allah dan Rasulnya. Naam. Kok tidak dikatakan menentang Rasul? Rasul katakan ini, dia tidak mau. Apa tidak mau menentang Rasul namanya? Jelas menentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya tadi dikatakan oleh para ulama kita bahwa kejahilan ar-rajul nampak dari ucapan-ucapannya. Waktu demi waktu tersingkap, hari demi hari tersingkap, bulan demi bulan tersingkap, tahun demi tahun tersingkap. Siapa yang berada di atas al-haq, siapa yang berada di atas al-batil? Siapa yang mereka tuju sebenarnya? Dulu mungkin yang dicela hanya sekelas Arafat, Abdul Wahid, Abdul Ilah, Abdullah bin Salfi, Ahmad Az-Zahrani, Bandar Al-Khaybari, dan seterusnya masyayikh. Tapi sekarang yang sudah kena getahnya Syekh Rabi Ibn Hadi Umair, Imamul Jarh wa Ta'dil, alimun kabir fi hadzal 'asr. Dengan sekian banyak tazkiyah, rekomendasi dari para ulama, tidak selamat lisan mereka dari celaan kepada Syekh Rabi. Jangankan Syekh Rabi, Asy-Syekh Ubaid pun kena getahnya, dicela oleh sebagian mereka. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Ahmad Bazmul mencela Syekh Ubaid. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Seorang alim, anggaplah, kita pakai bahasa salah seorang dai, anggaplah Syekh Rabi salah. Anggaplah Asy-Syekh Ubaid salah. Mana nasihat-nasihat kalian kepada beliau-beliau berdua? Apakah demikian menyikapi satu al-khata, satu kesalahan? Langsung dihukumi. Belum lagi da'i yang lainnya. Dari Mesir juga, yang namanya Khalid Abdurrahman. Mengatakan apa? Syekh Rabi in harfa ani sunnah. Tapi ini sudah agak lama ucapannya. Mungkin sudah berada sekian bulan. Tapi kalau yang tadi, irtakaba kabiratan baru beberapa hari yang lalu. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Ketika dikatakan bahwa Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Umair inharafa 'ani sunnah, telah menyelisihi sunnah Nabi, keluar dari jalurnya salafiyah. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Kita enggak tahu lagi siapa yang kita jadikan sebagai panutan. Siapa yang kita harapkan lagi petuah-petuahnya, arahan-arahannya kalau Syekh Rabi' tidak lagi berada di atas sunnah. Sementara Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah yang mendapatkan rekomendasi dari Syekh Ibn Baz, dari Syekh Al-Thaymin, Syekh Al-Fauzan pun demikian. Apa kata Syekh Al-Fauzan ketika ditanya tentang Syekh Rabi? Syekhuna wa kabiruna. Syekh Rabi itu syekh kami, wa kabiruna, dan orang tua kami. Ini sekelas Syekh Al-Fauzan. Luar biasa hormatnya beliau, ihtiramnya itu loh. Ihtiramnya beliau luar biasa kepada Syekh Rabi Ibn Hadi Umair. Masa iya Syekh Rabi, Syekh Fauzan tidak tahu Syekh Rabi punya kesalahan? Ada kesalahan, pasti ada beberapa catatan. Tapi tidak demikian Ahlu Sunnah menyikapi sekian khotok yang ada di sisi para ulama. Satu kesalahan, jatuh langsung. Satu kesalahan, inharfa anis sunnah. Satu kesalahan, irtakaba kabiratan. Kok terlalu terburu-buru, terlalu musta'jil. Isbir, isbir ya akhi. Hani'an, hani'an lak. Tenang dalam menyikapi suatu permasalahan. Tidak perlu terburu-buru. Tenang dulu, didudukkan dulu permasalahannya. Apakah demikian? Apakah itu yang dimaksud? Sudahkah sampai nasihat kepada beliau-beliau? Ini dijelaskan oleh beliau tata cara kita untuk mengingkari kesalahan yang ada di sisi para ulama dan tidak mengikuti kesalahan mereka, jelas kita tidak memakai fatwa. Misalkan Syekh Rabi melakukan sebuah kesalahan dalam fatwanya, keliru dari Al-Quran, keluar dari Al-Quran, keluar dari bimbingan sunnah, ya tidak kita taati apa yang dikeluarkan fatwa dari Syekh Rabi. Kemudian apakah kita menjatuhkan? Tidak. Yunasihunahu man hasala minhul khata. Siapa yang terjatuh dalam kesalahan, kita nasihatkan, kita nasihati, kita berikan nasihat. Ini kesalahan, ini kesalahan, ini kesalahan. Coba diluruskan. Barangkali ada pengaruh syaitan, barangkali ada pengaruh waswas, barangkali ada pengaruh isti'jal, barangkali terus diberikan satu nasihat, dua nasihat, dan yang seterusnya kepada beliau-beliau para ulama. Inilah sikap yang benar ketika ahlu sunnah menyikapi sebuah kesalahan. Mungkin ada syubhat sekarang bertanya, lah kenapa Muhammad bin Hadi gak dinasihati? Loh kenapa sekarang kok Muhammad bin Hadi dijatuh-jatuhkan? Loh berarti Anda tidak tahu sejarah. Berarti antum tidak tahu sejarah. Kalau gitu jangan bicara, diam. Duduk manis di ma'had, salah satu ma'had ahlu sunnah. Kalau Anda tidak berada di ma'had ahlu sunnah, pindah dulu ke ma'had ahlu sunnah. Duduk dulu diam, belajar dulu, tenang. Jangan langsung berkoar-koar. Muad bin Hadi, Syekh kami. Jangankan pintu Syekh Rabi, gunung ditembus oleh Syekh kami. Masya Allah, tabarakallah. Gunung bisa ditembus, wah luar biasa. Orang sakti apa ulama ini? Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Sekian tahun nasihat demi nasihat masuk ke Muhammad bin Hadi. Syekh Ubaid al-Jabiri wadih dan bisa diperdengarkan audionya beliau, terekam dimanapun bisa didownload audio-audio Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Hamdani al-Jabiri. Muhammad bin Hadi nasahtuhu, telah aku nasihati. Ini seorang sosok ayah ketika melihat satu kesalahan nasihati. Sementara Ibn Hadi ketika melihat kesalahannya Arafat, enggak ada nasihat sama sekali kepada Syekh Arafat. Ketika melihat kesalahannya Abdullah Salafik, tidak ada nasihat sama sekali kepada Abdullah Salafik. Melihat kesalahannya Abdul Ilah, tidak ada nasihat sama sekali kepada Abdul Ilah. Bahkan ditantang akhir-akhir ini oleh Syekhuna Abdul Ilah Ar-Rifa'i Al-Juhani hafizahullah wa ra'ah, Ayo kita duduk sama-sama, kita buktikan mana yang benar, mana yang salah. Enggak ada jawaban sampai sekarang. Ditantang oleh Syekh Abdul Ilah Muad bin Hadinya langsung. Karena Muad bin Hadi membuat pernyataan, mereka-mereka itu enggak mau duduk bareng dengan saya. Mereka takut, mereka tantang balik sama Abdul Ilah. Ayo Syekh Abdul Ilah mengatakan, ayo kita duduk dimanapun terserah, kami akan ikut majelis yang kamu buat. Enggak ada jawaban, sampai detik ini tidak ada jawaban. Berbeda siapa yang berada di atas al-haq, siapa yang berada di atas al-batil. Kalau berada di atas al-haq, ahlu sunnah melihat kesalahan, nasihat. Nasihat terus. Ini ahlu sunnati wal jamaah. Asy-Syaikh Ubaid menasihati, Asy-Syaikh Rabi' menasihati, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari menasihati juga. Luar biasa, padahal teman satu kuliah, sama-sama di kuliah hadis Syarif di Jami'atul Islamiyah, dinasihati oleh Syekh Abdullah di hadapan Syekh Rabi' lagi. Ini bagi mereka yang tahu sejarah. Dinasehati, bukan tidak ada nasihat kepada Ibn Hadi, dinasehati oleh bukan sekelas kecil-kecilan, sekelas tuwailibul ilm, ulama yang menasehatinya. Syekh Ubaid, Syekh Abdullah, Syekh Rabi langsung menasehati. Dan bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan, tahunan hitungannya nasihat terus. Seperti yang telah kita sebutkan bahwa fitnah ini bukan baru-baru saja, tapi sudah sekian tahun berlalu. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, qala sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa sih dalilnya ahlus sunnah ketika para ulama salah itu, ayo nasihati. Jangan langsung dituduh, jangan langsung dijatuhkan, jangan langsung dicaci maki, jangan langsung dikatakan sebagai alim yang inharafa anis sunnah, sudah keluar dari jalurnya salaf, mengamalkan satu dosa besar dan yang seterusnya. Jangan, daging ulama beracun, hati-hati. Nasihat coba. Kenapa kita harus terus menasihati? Berdasarkan ucapan Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman? Para sahabat mengatakan, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk penguasa-penguasa muslimin dan masyarakat mereka. Faminan nasihati bayanul khata' bittariqatil labqah wal la'iqah bimaqamihim. Dan di antara bentuk nasihat, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa'ra'ah, bayanul khata', menjelaskan sebuah kesalahan. Bukan dengan ucapan-ucapan yang bazi, bukan dengan ucapan-ucapan yang kaku. Kamu ini, kamu jangan dituduhkan. Nasihat itu dengan tariqatil labqah al-la'iqah bimaqamihim, kata beliau. Nasihat itu dengan sebuah tata cara yang lembut, labqah, la'iqah, pantas. Jadi bukan sekedar nasihat, yang penting nasihat sampai. Mau kasar-kasar, mau sambil marah-marah, sudah saya nasihati dia, sambil emosi. Bukan. Nasihat itu disampaikan dengan cara lembut, dengan cara yang pantas. Bimaqamihim. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disandingkan persaksian mereka dengan malaikat. Kedudukan para ulama enggak usah kita bahas lagi. Al-Qur'an Sunnah telah mempersaksikan tingginya derajat dan kedudukan mereka. Karena tingginya derajat dan kedudukan mereka, ketika kita menasihati mereka pun harus dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun, dengan penuh ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mencontohkan nasihat itu dengan cara-cara yang labqa al-la'iqah bimaqamihim, yang pantas sesuai dengan kedudukan mereka. La nusyahhir bihim, kita tidak mengangkat kejelekan-kejelekan yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi, ketergelinciran-ketergelinciran yang terjadi, tidak dimasyhurkan, tidak diangkat, tidak di blow up, tidak diumumkan, ini alim fulani telah salah dalam perkara ini, sambil dinasihati. Bukan itu caranya. Disembunyikan. Oh, salah dalam perkara ini, ditenangkan, ditutup kesalahannya, didatangi secara pribadi, kesalahan antum di sini, kesalahan engkau wahai syekh di sini. Tapi kesalahannya tidak di blow up, tidak diumumkan di tengah-tengah halayak ramai, tidak diumumkan di tengah-tengah salafiyin. Ditutup kesalahannya. La nusyahir bihim wa la nansyur akhta'ahum, dan kita tidak sebarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Wa innama nunasihuhum fima bainana wa bainahum sirran, kata beliau hafizahullah wa ra'ah. Syekh Shalih Al-Fauzan luar biasa dalam menyampaikan wejangannya, nasihatnya. Ini seorang alim Rabbani. Seorang alim Rabbani. Seorang alim yang benar-benar mendidik umat ini untuk bisa berada di atas tariqatus salaf. Berada di atas pemahaman para sahabah. Berada di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna manunasihum fima bainana wa bainahum sirran. Kita menasihati mereka antara kita dengan mereka saja, sirran, dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak perlu ada orang yang tahu, tidak perlu kita bawa media, tidak perlu kita bawa wartawan dan yang seterusnya. Sirran. Kalau bahasa kita sekarang mungkin empat mata menasihatinya. Jadi ketika dia keliru, yang mengetahui hanya kita, satu orang, mudah untuk rujuk biiznillah. Berbeda dengan misalkan digeruduk langsung 10 orang menghadapi satu seorang alim, antum salah, ini 10 orang ini. Seorang seakan-akan dihakimi. Salah seorang talabah atau salah seorang teman kita yang berasal dari negeri Yaman, sekarang sudah di Indonesia, pernah mendapati kejadian demikian. Ketika dia baru pulang dari Yaman, ada beberapa kesalahan menjadi catatan oleh seorang ustadz di daerahnya. Catatan jelek, poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Akhirnya teman ini didudukkan di sebuah majelis. Tapi ramai, banyak orang. Ada lebih dari 20 orang mungkin, atau paling tidaknya 10 orang yang menyaksikan itu. Ini namanya bukan nasihat, ini namanya menghakimi. Dan bukan itu cara nasihat yang benar. Walaupun alhamdulillah masalah ini telah clear dan telah selesai, walhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, ketika Syekh Al-Fauzan menyampaikan dalam ujangannya ini, nasihat itu dilakukan sirron, empat mata sembunyi-sembunyi, tidak diumumkan di khalayak ramai, tidak kita menghakimi dia dengan membawa sekian banyak tentara di samping kanan kiri kita, pengawal di samping kanan kiri kita. Sulit untuk rujuk orang-orang yang demikian. Tapi kalau satu orang, biiznillah, mudah insyaallah rujuknya. Apalagi ngomongnya dari hati ke hati. Wa bi uslubi layyin wa muaddab, dan dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh adab, hatta yahsul maqsud wa yantafil mahdzur, sampai benar-benar tujuan itu tercapai dan yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Ini tujuannya. Yang kita maksudkan apa? Dia kembali kepada al-haq. Dia rujuk dari khotoknya, dia rujuk dari kekeliruannya, dia rujuk dari kesalahannya. Yang kita khawatirkan apa? Dia keluar dari jalur kebenaran, bergabung bersama ahlul bid'ah wal ahwa. Jangan sampai itu terjadi. Makanya nasihatilah dengan cara yang benar. Kalau tidak dinasihati dengan cara yang benar, kita berarti yang telah menjadi penanggung jawab, berperan besar keluarnya dia dari ahlu sunnati wal jamaah yang bergabung dengan ahlu bidai wal ahwa, karena kita tidak menasehatinya atau mungkin menasehati dengan cara yang kasar, yang tidak sesuai dengan arahan-arahan dari para ulama kita, arahan-arahan dari Al-Quran, dan arahan-arahan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekelas Fir'aun, ikhwati fillah ya ra'akumullah, sekelas Fir'aun yang kekufurannya sudah parah, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa? Faqula lahu qawlan layyinan. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Qula lahu qawlan layyinan. Sampaikan nasihat muwahi Musa kepada Fir'aun. Qawlan layyinan, dengan ucapan yang lembut. Kurang kufur apa Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Rabbmu yang paling tinggi. Tapi tetap menghadapi orang yang demikian, qawlan layyinan. Ya, ini Syekh Rabbi bukan Fir'aun wala siapa, tapi habis irtakaba kabiratan inharafa 'ani sunnah, dan ucapan-ucapan jelek lain yang keluar dari lisan-lisan mereka, wal iyadu billah. Ini khotib billah ya rakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan besok hari Jumat dengan melanjutkan penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam risalah beliau ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.